Mengenai daging hasil sembelihan hewan kurban ya Ustaz, apakah boleh pemilik hewan kurban itu mendapatkan hasil dagingnya? Di dalam syariat sudah diatur ya bahwa orang yang memotong hewan kurban disunnahkan untuk mengambil bagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Allah taala mengatakan, "Makan darinya, dari hewan kurban tersebut, dan kemudian berikan pula kepada orang-orang fakir yang membutuhkan." Juga di dalam ayat yang lain, "Fakulu minha wa at'imu al-qani wal mu'tar." Jadi kedua ayat ini menegaskan bahwa disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk mengambil bagian. Tetapi bagian yang ditetapkan adalah sepertiga, tidak lebih dari itu. Kalau dia mengambil bagian kurang dari itu diperbolehkan, tapi tidak boleh lebih dari sepertiganya.